Tick, tick, kerkeri. Yen koe kelentak sayang, ya ojo mbok gawe timbang, rasah kakean alesan. Itu layangan tarik ulur sembarangan, caming tresno iki di estet pastikan, si bocah telepon lalu engkau tinggalkan, janjimu koyo mendung ditunggu ora budak, tresno ku kesandung aku jebul kapusan, dodo bakal tekan ora bakal kijolan, nek bejo yo mantenane ora tersyukur.